Tapi ma yustafadu min hadzal hadis? Apa faedah yang kita ambil? Qalana jami'an aw baqiya syai? Ka'anna hunaka baqi min fawaid. Awalan fihi annahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Pertama faedahnya, masuk dalam nerakanya seseorang karena sebab yang bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Ingin lewat saja. Tetapi akhirnya dia masuk neraka karena sesuatu yang bukan tujuan utama, yaitu berkurban pada berhala. Asalnya, yang kedua, bahwa orang tadi karena musliman, tadinya musliman. Buktinya dikatakan dakhalan nar fi dubab, masuk neraka karena dubab. Kalau saja asalnya memang bukan muslim, berarti bukan karena dubab, bukan karena lalat, memang sudah kafir sebelumnya. Tetapi kalimat karena lalat berarti dia tadinya musliman. Wa fihi, dan juga padanya, anna amalal qalbi huwal maqsudul a'zam, bahwa amalan hati itu adalah yang terpenting. Bahkan menurut para penyembah berhala pun begitu. Yang penting niat tuh berkurban. Yang penting hati. Adapun kurbannya seekor lalat enggak apa-apa. Yang penting berkurban. Berarti masalah amalal qalb itu adalah yang paling utama. Bahkan menurut para penyembah berhala pun yang penting niatnya, hatinya. Wa fihi bayanu fadli tauhid wal ikhlas. Keutamaan tauhid dan keikhlasan. Wassalabah fiddin, dan kekokohan di dalam agama. Ini mengenai orang yang kedua. Yang ketika dikatakan qarib, dia menjawab bukan enggak punya. Enggak pakai basa-basi. Menjawab dengan tegas, kun ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a. Aku enggak akan berkurban pada siapapun selain Allah sedikit pun. Ini walaupun saya korlalat, walaupun apapun, tidak akan saya korbankan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan fadli tawhid wal ikhlas wassalabah, dan kekokohan dalam beragama. Wafihi, dan di sini pula ada faedah, mana hadis Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu minhu kama yakra an yuqdafa fil nar. Terkandung makna hadis yang disebutkan dalam hadis lain, an yakra an ya'uda fil kufri, seorang yang merasakan lezatnya iman, yang awalnya disebutkan talathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, tiga perkara yang siapa yang ada padanya tiga perkara ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Yang kedua, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai Allah, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, ini yang sedang kita bahas. An yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakraha an yuqdhafa fil nar. Benci, enggak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan daripadanya, seperti bencinya dia, enggak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, dalam hadis ini ada makna kalimat ini. Dia tidak suka kekafiran sebagaimana tidak sukanya dia dilemparkan dalam api neraka. Yani dia tidak akan kembali ke kufur, enggak akan kembali kepada kesesatan walaupun apa yang terjadi pada dirinya. Sampai orang itu dipenggal lehernya oleh pemilik sanam, fadakhalal jannah, akhirnya masuk surga. Kemudian faedah dari musannif, wahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala al-musannif wa fihi, dan di sini ada pelajaran pula. Ma'rifatu qadr syirki fi qulubil mu'minin. Diketahui seberapa kadar kesyirikan, betapa besarnya kesyirikan di hati orang-orang mukmin. Artinya betapa besarnya itu, betapa mereka takutnya dengan besarnya kesyirikan itu ada dalam hati orang mukmin. Dari mana kita tahu bahwa orang mukmin menganggap syirik itu besar, mengerikan, menakutkan? Dari kisah ini, dia rela mati daripada syirik. Kaifa sabara alal qatli. Bagaimana dia sabar sampai dibunuh, yang penting dia tidak berbuat syirik. Menunjukkan kalau syirik itu betapa mengerikannya. Dan orang mukmin memandang syirik itu betapa mengerikannya. Walam yuwafiqhum. Dia rela mati dan enggak mau mencocoki musyrikin tadi. Maka unihim lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir. Walaupun sesungguhnya mereka tidak menginginkan kecuali amal adh-dhahir. Walaupun musyrikin tadi tidak menginginkan kecuali amal adh-dhahir. Amal adh-dhahir itu yang penting kelihatan berkurban. Selesai. Adapun hatinya percaya atau tidak percaya, mereka enggak tahu. Artinya bisa berpura-pura tapi hatinya tetap tidak meniatkan kalau itu ada sebagai kurban. Ini barakallahu fikum, tidak mau mukmin tadi melakukannya. La, aku tidak akan berkurban pada siapapun. Menunjukkan bahwa yang namanya kesyirikan di hati seorang mukmin betapa mengerikannya. Tapi ini kelengkapan yang kemarin. Kita masuk kepada bab berikutnya. Iftahu bab. La yudbah lillahi bimakan yudbah bihi lighairillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab. La yudbah lillah bimakan yudbah bihi lighairillah. Bab. Tidak disembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah SWT. Artinya walaupun menyembelih untuk Allah, tidak boleh di tempat di mana mereka menyembelih untuk selain Allah SWT. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Qala al-musannif rahimahullah, babun la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi lighairillah. Qala la nafiyah wa yahtamil annaha linnahyi wa huwa adhhar. Bahwasanya la di situ adalah la nafiyah, la yudbahu, tetapi yahtamil, kemungkinan juga la di situ la linnahi, berarti la yudbah majzum linnahi wa huwa adhhar, dan itu yang lebih tampak, yang lebih tampak bahwa la-nya adalah la nahiyah, tidak disembelih atau jangan disembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah taala. Dibawakan oleh musannif dalam bab ini qaulullah taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Perkataan musannif rahimahullahu taala, qaulullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada, dalam surat Taubah ayat 108. Jangan engkau berdiri padanya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal yaum, di awal hari, lebih berhak untuk kamu berdiri padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Padanya ada rijal yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Qadibna azakumullah. Babnya bab masalah tidak menyembelih di tempat di sana disembelih untuk selain Allah. Tetapi ayatnya tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh munafikin yang kemudian mereka meminta Nabi untuk salat padanya. Nabi menyatakan nanti sepulangnya dari perang. Ternyata sebelum sampai ke Madinah, Allah sudah turunkan ayat ini. La taqum fihi abadan. Jangan kau berdiri di masjid itu untuk salat selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak untuk kau salat di dalamnya. Dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membakarnya. Atau Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk membakar masjid tersebut. Apa kaitannya masalah Masjid Dirar dengan masalah menyembelih di tempat di sana disembelih untuk selain Allah Taala? Kaitannya adalah dengan tempat. Walaupun sama-sama sholat, tetapi di Masjid Dirar jangan. Di masjid yang dibangun di atas ketakwaan, itulah yang ahakku antakuma fi, yang engkau lebih pantas untuk berdiri padanya. Tentunya demikian pula menyembelih untuk Allah SWT, berkurban. Jangan di tempat orang-orang musyrik menyembah untuk berhala. Mereka sedang melemparkan kurban-kurban mereka, menyembelih kurban-kurban mereka untuk berhala. Kamu menyembelih di situ juga dengan menyatakan ini untuk Allah Taala. Qadirin a'azakumullah. Kenapa di situ? Pasti dalam hatimu ada sesuatu. Masih mengagungkan tempat tersebut. Qadirin a'azakumullah. Kita lihat tafsirnya. Berkata mufassirun, innallaha ta'ala naha rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk salat di Masjid Dirar. Masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah. Itu Masjid Dirar. Dirar membuat kerugian, kejelekan pada kaum muslimin. Kufran, dibangun di atas kekafiran. Tafriqan, memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballah, sebagai markas, tempat berkumpulnya musuh-musuh Allah SWT. Sebagai pengintai, untuk mengintai kaum muslimin. Fahadha Masjid Dirar. Allah melarang nabinya untuk sholat di Masjid Dirar. Walaupun bentuknya sholat. Untuk siapa sholatnya? Jelas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh kalau di tempat tersebut. Berarti faedahnya apa? Bahwa tempat mempengaruhi. Tempat sangat mempengaruhi. Wal ummatu taba'un lahu fi dzalik. Dan umat ikut nabinya. Kalau nabi tidak boleh, maka umatnya pun tidak boleh sholat di Masjid Dirar. Walaupun salatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innahu ta'ala hasahu ala salatnya fi Masjid Quba. Kemudian Allah memerintahkan, menganjurkan untuk salat di Masjid Quba. Dengan kalimat, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Farrajih, yang rajih adalah Masjid Quba. Karena sebagian para ulama menyatakan bahwa itu adalah Masjid Nabawi. Tapi yang sahih adalah Masjid Quba. Alladhi ussisa min awwali yaumin bunya 'ala taqwa. Karena dia dibangun di atas ketakwaan. Yaitu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jam'an li kalimatil mu'minin. Untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Maqalan manzilan lil islami wa ahli. Yang dibangun sebagai tempat, sebagai markas, sebagai berkumpulnya atau tempat berkumpul kaum muslimin. Untuk pusat dakwah Islam. dan untuk berkumpulnya orang-orangnya. Walihada, oleh karena itu, jaa fil haditsus sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadisnya akhrajahu at-Tirmidzi. Dan dikatakan hadis hasanun gharib. Dan dikatakan oleh Mundiri hadisun sahih. Bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatun fi masjid Quba ka umratin. Salat di masjid Quba itu seperti umrah. Nilainya seperti umrah. Wa fi sahih, dan juga dalam riwayat yang sahih, anna Rasulullah sallam kana yazuru Quba'a rakiban wa masyian. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi Masjid Quba. Demikian dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya. Hadis muttafaqun alaih, bahwa Nabi kana yazuru Quba. Beliau kana sering mengunjungi Masjid Quba. Rakiban wa masyian, kadang rakiban mengendarai kendaraan, kadang masyian, kadang berjalan kaki. Karena keutamaan Masjid Quba yang Allah puji dengan kalimat ussisa 'ala taqwa min awwal yawm. Wa qad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayah huwa Masjid Quba. Dan telah ditegaskan oleh beberapa ulama bahwa masjid yang tersebut dalam ayat tadi, masjidun ussisa 'ala taqwa, adalah Masjid Quba. Ditegaskan oleh jama'atun minas salaf. Ditegaskan oleh sekelompok dari para salaf, di antaranya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Urwah, wa Atiyah, wa Sya'bi, wal Hasan, wa ghairuhum rahimahumullah wa ajma'in. Qultu, saya katakan, kata siapa? Man? Syekh Abdurrahman Al-Syekh yang meringkas syarahnya Syekh Sulaiman. Qultu wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala, didukung dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Waqila, dikatakan, ada yang berkata itu masjid Rasulullah SAW. Nanti akan disebutkan kenapa ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu dikatakan yu'ayyid, dikatakan mendukung. Karena ada kisahnya nanti bahwa orang-orang yang yuhibbuna an yatatahharu adalah beberapa sahabat yang ternyata orang-orang tersebut di Quba, di Masjid Quba. Baik. Waqila, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat adalah Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Karena hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, qala tamara rajulani fil masjid. Ada perdebatan dua orang dalam masalah masjid. Alladhi ussisa 'ala taqwa min awwal yawm, yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama. Faqala rajulun, seseorang berkata, huwa Masjid Quba, yang dimaksud Masjid Quba. Wa qala al-akhar, berkata yang kedua, huwa Masjid Rasulillah, itu Masjid Rasulullah SAW. Ketika dua orang ini bertikai, maka Rasulullah SAW menjawab, huwa masjidi hadha, bahwa yang dimaksud adalah masjidku ini. Baik. Warahu Muslim, riwayatnya Muslim. Maka ini pendapat Umar dan pendapat anaknya Abdullah bin Umar, pendapat Zaid bin Thabit dan lain-lain. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa hadha sahihun, ini juga sahih. Wa la munafa bainal ayah wal hadis, dan enggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis ini. Kenapa? Karena kedua-duanya dibangun di atas ketakwaan. Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan. Masjid Nabawi dibangun di atas ketakwaan. Maka masjid yang dibangun di atas ketakwaan ahakku antaku mafi, Lianahu idza kana masjid Quba qad usisa ala taqwa. Karena kalau masjid Quba saja dibangun di atas ketakwaan, min awal yaum, di awal pertama, fa masjidu Rasulillah bi tariqil aula. Maka tentunya masjid Rasulullah SAW lebih-lebih lagi jelas dibangun di atas ketakwaan, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Wa hadza bi khilafi masjid Dirar. Dan ini berbeda dengan masjid Dirar alladhi ussisa ala ma'siyatillah. Berbeda dengan masjid Dirar yang memang dibangunnya di atas maksiat, bahkan di atas kekufuran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walladzina takhadu masjidan dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harama Allah wa rasulah min qabli aw min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menggambarkan masjid tadi, masjid Dirar, dengan kalimat mereka-mereka mengambil masjidan diraran untuk merusak, menjelekkan, wa kufran dengan kekafiran, wa tafriqan untuk memecah belah bainal mu'minin, wa irsadan liman haraballah sebagai tempat markas pengintai untuk musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Dan wala yahlifunna, dan niscaya mereka akan bersumpah. Ini munafikin tadi akan bersumpah. In aradna illa al-husna. Kami tidak menghendaki kecuali al-husna. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa mereka berdusta. Mereka berdusta ketika mereka berkata, in aradna illa al-husna. Falihadihi al-umur. Karena perkara-perkara tersebut. Nahallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil qiyami fihi nissalah. Karena perkara-perkara tersebut, maka Allah melarang nabinya alaihi salatu wassalam untuk berdiri padanya untuk salat. Wa kana alladhina banau jawilan nabi. Orang-orang yang membangunnya datang kepada Nabi SAW sebelum keluarnya beliau ke perang Tabuk. Fasa'aluhu an yusalli fi, meminta Nabi agar salat di dalamnya. Wa annahum innama banau lidh-dha'afa. Alasan mereka, kami membangun untuk orang-orang yang lemah. Wa ahlul 'illah, orang-orang yang cacat. Untuk orang-orang yang lemah, fil lailah asy-syatiyah, di malam-malam dingin, yang mereka kalau ke masjid Nabi terlalu jauh, maka kami bangunkan untuk mereka. Alasannya begitu. Persis seperti apa Allah katakan, in aradna illa al-husna. Kata mereka, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi Allah mempersaksikan, innahum lakadzibun, bahwa mereka berdusta. Faqala, maka Nabi menjawab permintaan mereka waktu itu, inna ala safarin. Walakin idza raja'na insyaallah, kami sekarang akan safar. Maka nanti sepulang safar insyaallah. Falamma qafala alaihi salam raji'an ila al-Madinah, ketika sepulang dari perang Tabuk menuju Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaum, tidak tersisa jarak perjalanan kecuali sehari. Sehari biasanya bermakna sesiang hari ya. Tidak tersisa jarak antara beliau dengan Madinah kecuali sesiang saja atau sebagiannya, sebagian siang. Tiba-tiba turun wahyu bi khabaril masjid. Turun wahyu menghabarkan tentang masjid tersebut. Dan Allah juluki dengan masjidan dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Ini barakallahu fikum keterangan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada Nabi bahwa masjid tersebut tidak layak untuk dipakai. Fabaasa ilaih, maka Nabi pun mengutus utusan beberapa sahabatnya. Diperintahkan fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah, maka dihancurkanlah masjid tersebut. Dalam riwayat dibakar, dalam keadaan Nabi belum sampai ke sana. Nabi belum sampai ke Madinah, sudah diutus utusan memerintahkan bakar Masjid Dirar. Hancurkan Masjid Dirar. Taib ma wajhu munasabatil ayah litarjamah. Apa hubungan ayat ini dengan pembahasan? Padahal pembahasannya tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk Allah, tetapi di tempat orang-orang musyrikin menyembelih untuk berhala mereka. Kita tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat tersebut. Ternyata ayatnya ayat tentang Masjid Dirar. Ma wajhu munasabah? Apa sisi hubungannya? Wajhu munasabatil ayati litarjamah. Hubungan ayat ini dengan pembahasan. Annal mawadhi'il mu'addah lidzabhi li ghairillah yajib ijtinabud dzabhi fiha lillah. Bahwa tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih hewan kurban untuk selain Allah harus dijauhi. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di sana. Kama anna masjid lamma u'idda lil ma'siyah. Sebagaimana masjid yang dibangun di atas maksiat dan dibangun untuk tujuan dihar, dibangun untuk tujuan pemecah belahan umat, dibangun untuk tujuan kekafiran. Sara mahalla ghadabin li ajli dhalik. Maka tentunya menjadi tempat yang jelek, tempat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu as-salatu fihi lillah. Maka tidak boleh salat padanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qiyasun sahih. Ini adalah qiyas yang benar. Ini adalah qiyas yang lurus bisyurutih. Qiyas yang benar. Apa syaratnya qiyas yang benar? Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah. Maqis dan maqis alaih dan wajhus syabah. Al-maqis yang dikiaskan adalah masalah penyembelih di tempat musyrikin menyembelih. Al-maqis alaih yang dijadikan kias untuknya atau kias kepadanya adalah salat di tempat yang musyrikin membangunnya untuk kekufuran mereka. Mawajhus syabah, apa sisi persamaannya? Apakah ada sisi persamaannya? Apakah ada wajhus syabah? Naam. Wajhus syabah zahir. Sisi persamaannya sangat zahir, sangat tampak jelas. Yaitu tempat yang dipersiapkan untuk kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang dibangun untuk kekafiran. Tempat yang dibangun untuk berbuat kesyirikan. Yang ini tempat menyembelih untuk selain Allah. Tempat apa itu? Tempat syirik. Yang ini Masjid Dirar. Apa kata Allah? Kufran. Dibangun di atas kekafiran dan untuk tujuan kekafiran. Maka kedua-duanya sama. Ada wajhus syabah. Tapi apakah maqis dan maqis alaih ini cocok untuk dikiaskan? Sangat cocok. Karena kedua-duanya ibadah. Salat ibadah. Menyembelih untuk Allah juga ibadah. Maka ibadah untuk Allah tidak boleh di tempat di mana mereka mengerjakan kekafiran di sana. Mengerjakan kesyirikan-kesyirikan di sana. Tayyib. Qala. Wahada qiyasun sahih. Ini qiyasun sahih. Wa yu'ayiduhu hadithun Thabit ibn al-Dhahhak. Atau hadith Thabit ibn al-Dhahhak. Al-Ati. Dan didukung dengan hadith Thabit ibn al-Dhahhak. Artinya lebih-lebih lagi ada hadis yang mendukung pendapat ini. Nanti akan datang insyaAllah. Qauluhu, ucapan dalam ayat. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibn Khuzaimah dan lain dari keduanya. Dari Uwaim ibn Sa'idah al-Ansari. Masih ingat Uwaim? Kadang ingat. Kemarin pertemuan terakhir sirah dibahas tentang Uwaim bin Sa'idah. Yang mendatangi sahabat Abu Bakar wa Umar dan lain-lain dari Quraisy dan mengingatkan sebaiknya antum jangan ke sana. Disebutkan riwayatnya dua orang saleh, salah satunya beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba. Beliau menceritakan bahwa Nabi pernah mendatangi mereka di Masjid Quba. Kemudian berkata, "Innallaha qad ahsana 'alaikum as-sana' bit-tahur." Sesungguhnya Allah memuji kalian dengan sanjungan bahwa kalian senang bersuci. Fi qissati masjidikum, dalam kisah masjid kalian. Ini ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama lebih pantas engkau untuk salat di dalamnya. Di dalamnya ada rijalun yuhibbuna an yatataharu, ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, kepada penduduk sekitar Quba, di antaranya Uwaim ibn Sa'id al-Ansari, Allah memuji kalian dan menyanjung kalian dengan kesucian. Fama hadha at-tahur alladhi tutahhiruna bihi, maka apa yang dimaksud, kesucian apa yang kalian sukai, yang seperti apa yang kalian kerjakan? Mereka menjawab, ya Rasulullah, mana alam syai'ah. Ya Rasulullah, kami tidak tahu sedikit pun apa itu yang dimaksud atau yang mana yang dimaksud. Illa, hanya saja, anahu kana lana jiranun minal yahud. Hanya saja kami punya tetangga dari kalangan Yahudi. Fakana yughassiluna adbarahum minal ghaib. Mereka biasa mencuci dubur-dubur mereka setelah buang air besar. Ini tidak cukup hanya dengan batu atau dengan sesuatu, tetapi dibersihkan pula dengan air. Faghassalna kama ghassalu, maka kami pun melakukan seperti mereka karena kami melihat lebih bersih, lebih suci, maka aku pun atau kami pun melakukan yang seperti itu. Wa fi riwayah an Jabir, diriwayatkan dari Jabir dan juga Anas, Nabi menjawab, huwa dhaka fa'alaykumu. Itu yang dimaksud, bahwa kalian sejak awal memang sudah suka bersih. Belum diajari tentang istinja, belum diajari tentang masalah pembersihan dan tohar, sudah senang bersih. Sudah senang untuk bersuci. Melihat tetangga-tetangga Yahudi caranya seperti itu, mereka lakukan. Karena mereka menyukai kebersihan. Kata Nabi, huwa dhaka fa'alaikumuhu. Itulah yang dimaksud, maka atas kalian untuk tetap mempertahankannya. Alaikumuhu, maknanya tetaplah kalian berpegang dengannya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim dan Daruqutni dan juga Hakim. Hakim dalam Mustadrak. Daruqutni dalam Sunan. Dan juga Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir. Wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Khairuddin a'azakumullah, yang dimaksud mensucikan dirinya adalah bersuci. Bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Bersuci dari najis. Dan juga bersuci dengan makna yang ma'nawi. Yaitu membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan istighfar. Dengan menjauhi kemaksiatan. Bukan mensucikan dirinya bahwa mengaku dirinya suci, bukan. Itu dilarang. Dan itu biasanya bukan pakai kalimat tahara. Pakai kalimat zakka. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Hati-hati, walaupun dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama. Jangan kalian mensucikan dirinya. Dan di sini Allah suka orang yang mensucikan dirinya. Sama-sama mensucikan dirinya. Tetapi yang ini mensucikan dirinya artinya bersuci. Membersihkan dirinya dari hadas besar, dari hadas kecil, dari najis, dari kotoran. Dan juga membersihkan dirinya dengan banyak istighfar. Sedangkan yang Allah larang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang takwa di antara kalian. Jangan kalian sok suci. Artinya jangan mensucikan dirinya, jangan menyatakan saya suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang paling takwa. Barakallahu fikum, ini sekedar untuk menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia kalimatnya sama, mensucikan diri. Tetapi ternyata ada dua makna dalam bahasa Arab. Kalau pakai tahara yutahiru, maknanya mensucikan diri dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, dan itu disuruh dan disukai. Allah katakan, wallahu yuhibbul muttahirin. Allah cinta pada orang-orang yang mensucikan dirinya. Tetapi makna yang kedua biasa dalam bahasa Arab dengan zakayuzaki. Allah larang, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian. Artinya jangan menganggap kalian paling suci. Qala Abu Aliyah. Berkata Abu Aliyah, inna at-tahura bil ma'i la hasan. Walakinnahum al-mutahhirun min ad-dunub. Perhatikan ucapan Abu Aliyah rahimahullah. Memang membersihkan diri dengan air dari najis-najis lah hasan, itu hasan, itu bagus. Walakinnahum al-muttahhiruna min ad-dunub, tapi mereka juga membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan taubat, dengan istighfar. Jadi tidak cukup hanya zahirnya, tapi juga membersihkan batinnya, mensucikan zahirnya dengan air dan membersihkan batinnya, mensucikan batinnya dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Wa fihi itsbatu sifatin mahabbah, dan di sini kita mendapatkan faedah sifat Allah mencintai. Innallaha atau wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya atau membersihkan dirinya. Isbat sifatil mahabbah, berarti Allah memiliki sifat cinta. Mencintai siapa yang dikehendakinya dan membenci siapa yang dikehendakinya. Khilafan lil asy'ariyyati wa nahwihim, berbeda dengan beberapa pemahaman Asy'ariyah atau beberapa kelompok-kelompok seperti Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah dan sejenisnya. Imma mereka menolak sifat cinta bahwa Allah tidak mencintai, yang berarti menentang ayat dan hadis, atau mereka takwilkan kepada makna-makna lain. Maksudnya mencintai itu Allah akan membalas. Allah bukan mencintai, tapi membalas. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun konsekuensi dari cinta, silakan. Kita katakan banyak konsekuensi dari cinta. Karena cinta Allah akan lindungi, karena cinta Allah akan berikan pahala berlipat, karena cinta Allah akan hapuskan dosa-dosanya, karena cinta Allah akan masukkan dalam jannah. Itu konsekuensi cinta Allah Subhanahu wa taala banyak. Tetapi bukan ditolak lafaz cinta. Jangan ditolak. Karena lafaznya dalam Quran yuhibbu, dalam hadis juga sama yuhibbu. Walaupun kita yakin tidak sama dengan makhluk, maka kita menetapkan dengan yakin, dengan iman, bahwa Allah memiliki sifat cinta. Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjihad fi sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Orang beriman yang berperang di jalan Allah dengan berbaris rapi seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dan masih banyak lagi ucapan dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Sehingga jangan ditolak sifat tersebut. Ada pun Asy'ariyah mengganti. Bukan mencintai, Allah tidak mencintai. Ini maknanya Allah akan membalas dengan kebaikan. Nah, ini yang salah. Seharusnya tidak demikian. Harusnya tidak dinafikan sifat cinta. Qala, dikatakan selanjutnya, wa fihi, dan padanya ada faedah juga bahwasanya masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih pantas untuk kita berdiri di dalamnya. Apa faedah yang kita dapatkan? Milih-milih masjid, bisa enggak? Hah? Khadimina a'azakumullah. Karena masjid yang usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fi. Ini masjidnya ahlu sunnah, itu masjidnya ahlu dalal. Ya lebih pantas di sini kamu sholat, tidak di sana. Walaupun mungkin belum sampai kepada masjid dirar, tapi kita memilih masjid yang lebih baik, memilih masjid yang lebih afdal. Walaupun kita menyatakan sholat di sana sah, sholat di sini juga sah, sholat di sono juga sah. Tetapi kita melihat masjid-masjid yang siapa orang di dalamnya. Dari mana kita ambil faedah ini? Kok melihat orang di dalamnya? Iya. Karena Allah menyatakan masjid yang tadi ahakku antakuma fi, Allah katakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka dengan tatahur. Suka membersihkan dirinya, suka bertobat pada Allah, suka bersuci, suka orang-orang yang salihin. Kalau di dalamnya bukan orang-orang saleh bagaimana? Ahlul dalal, apalagi Syiah Rafidhah. Musuh Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita lihat juga siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Masalah taufiq wal afiyah. Qala al-musannif rahimahullah an Thabit ibn al-Dhahhak, ini yang tadi dijanjikan. Bahwasanya nanti akan lebih jelas dengan hadis Thabit ibn al-Dhahhak. Berkata musannif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Thabit ibn al-Dhahhak, qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana, bahwasanya ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun fasa'ala an-nabiy, maka dia pun bertanya pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai maf'ulnya, fasa'ala an-nabiy, maka dia pun bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka nabi menjawab, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad, apakah di buana itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Perhatikan, pertanyaannya kana. Maknanya, kalaupun sekarang sudah tidak ada, apakah dulunya pernah ada di sana berhala dari berhala-berhala jahiliyah yu'bad yang diibadahi? Qalu la. Mereka para sahabat menjawab, tidak. Tidak pernah ada berhala di sana. Qala fa hal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah di sana pernah ada perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu la, mereka menjawab tidak. Tidak pernah di sana diadakan perayaan-perayaan jahiliyah. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun menjawab si penanya tadi, aufi binadzarik, tepati nazarmu, silakan tunaikan nazarmu. فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, karena sesungguhnya tidak perlu menepati sebuah nazar kalau berisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ, dan juga tidak perlu menepati sebuah nazar yang di sana tidak dimiliki anak Adam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan isnaduhu ala syartihima. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan syaratnya ala syartihima, ay syartul Bukhari wa Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, menyebutkan isnaduhu ala syartil sahihain, sanadnya sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Khana bin na'azakumullah, berarti di sini musannif membawakan hadis Thabit ibn Dhahhak untuk menunjukkan bahwa tempat itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi. Walaupun nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas karena dia muslim, mukmin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menyatakan, ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih ibilan bibuana, untuk menyembeli seekor unta di daerah yang namanya Buana. Apakah boleh ditepati? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, hal kana fiha, hal kana fiha, apakah dulunya padanya ada berhala? Hal kana fiha ridun min ayadin jahiliyah, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah. Mengapa beliau tanya seperti itu? Khawatir. Beberapa orang masih hatinya berkait dengan masa-masa lalu, masa jahiliyah. Jangan-jangan dulunya di sini ada berhala, kemudian dia masih terkait dengan tempat tersebut, aku ingin berkurban di sana. Tapi itu Allah. Kenapa harus di sana? Berarti ada keterkaitan hati pada tempat tersebut. Saya akan berkurban untuk Allah SWT di tempat keramat anu. Lu ada apa di tempat keramat? Jangan-jangan hatimu cenderung dengan kekeramatan tempat tersebut. Jangan-jangan kamu menganggap tempat tersebut istimewa, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Atau tempat tersebut manjur, mandi. Kalau engkau bernazar akan menyembelih di tempat keramat itu, niscaya akan dapat apa yang diniatkan, apa yang direncanakan. Ini bahaya. Akhirnya dia mengagungkan tempat yang sesungguhnya tidak memiliki keutamaan apapun. Tidak memiliki keutamaan apapun. Tapi itu kuburan si fulan, kuburan si fulan dan kuburan si alan sama saja. Tapi dia orang saleh. Orang saleh ada miliaran manusia, triliunan manusia orang saleh. Apakah semuanya keramat? Khamilina azakumullah. Ini jadi masalah. Adalah pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Hal kana fiha wasanun? Hal kana fiha idun? Ketika dijawab tidak, tidak. Baru Nabi menyatakan, Aufi binadarik. Tepati nadarmu. Silakan tepati nadarmu. Karena sesungguhnya la fa'la wafa'a linadaril ma'asiyah. Karena tidak perlu ditepati nazar maksiat. Maknanya kalau jawaban tadi ada. Berhala memang dulunya di situ. Memang ada satu perayaan. Perayaan jahiliyah. Maka niscaya Nabi akan mengatakan itu nazar maksiat. Jangan, tidak boleh. Tetapi karena ini jawabnya tidak ada, tidak ada. Baru Nabi menyatakan tepati. Karena sesungguhnya nazar maksiat tidak perlu ditepati. Kita lihat syaratnya. Adapun riwayatnya dari Dhahhak. Atau Thabit ibn Dhahhak, ay ibn Khalifah al-Ashhali, sahabiyun masyhur radhiyallahu ta'ala anhu, rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuh, yang meriwayatkan dari beliau diantaranya Abu Qilabah dan lain-lainnya. Mata sanata 64, meninggal pada tahun 64. Adapun Buanah, inni nadartu, sebenarnya aku bernadar, an anhara ibilan bibuana. Apa itu buana? Bidhammil ba, dengan didhammahkan ba'nya, waqila bifathiha, ada pula yang menyatakan fathah, arti dibaca bawana, dibaca buana. Berkata al-Baghawi, wa huwa min syurrahil hadith, diantara pensyarah-pensyarah hadith, kata beliau, mawdi'un asfala Makkah, tempat di bawah Mekah. Satu daerah di bawah Mekah. Karena Mekah itu ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Sehingga dikatakan Mekah atas, Mekah bawah. Bagian yang tinggi, perbukitan-perbukitan, dikatakan tempat atas. Sedangkan yang turun di bawahnya, dikatakan asfal Mekah. Duna yalamlam. Sebelum yalamlam. Yalam-lam itu mikotnya orang-orang Indonesia. Berkata Abu Sa'adat, wahul Ibn al-Athir, hadbatun min wara'iyan bu'a. Satu dataran di belakang yan bu'a. Yan bu'a maknanya mata air. Tapi Allah Ta'ala alam apakah itu mata air atau nama tempat. Qauluhu, sedangkan ucapannya dalam hadis, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Di sini ada pelajaran, al man'u min al wafa bin nadri idza kana fil makani wathanun fihi. Padanya ada pelajaran larangan untuk menepati nazar kalau di tempat tersebut ada berhala. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Walaupun setelah hilangnya. Fani bin a'azakumullah. Dari mana beliau mendapatkan faedah ini? Walau ba'da zawalih, dari kalimat kana, yang dulunya ada berhala. Tentunya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di zaman Islam sudah jaya, berhala-berhala itu sudah tidak ada semua. Tapi Nabi masih tanya, hal kana fiha wasanun, apakah di sana dulu pernah ada berhala? Ini barakallahu fikum, menunjukkan tidak boleh menyembelih di tempat tersebut kalau memang dulunya pernah ada berhala. Khawatir masih ada keterkaitan hati. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Wa qawluhu, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Berkata Syekhul Islam rahimahullah, al-id, perayaan, al-id sering diterjemahkan perayaan. Itu definisinya. Ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. A'idun imma bi'audi sanah au bi'audi al-usbu' wa syahr wa nahwi dhalik. Kata Syekhul Islam dan juga para ulama lain juga sama mendefinisikan Eid adalah satu nama untuk menggambarkan pertemuan manusia, berkumpulnya manusia ala wajhin mu'tad, yang sudah biasa berulang-ulang, imma bi'audis sana, imma dengan berulangnya tahun atau berulangnya pekan atau berulangnya bulan. Masih kurang satu lagi. Maksudnya kurang satu lagi, karena Syekhul Islam di tempat lain dalam Iqtidaa Shiratal Mustaqim menyatakan bahwasanya yang namanya Eid kalau terkumpul tiga perkara. Ini baru dua. Apa tiga perkara? Tiga perkara itu, yang pertama ijtima' an-nas, kumpulan manusia. Yang kedua yaumun a'id, hari yang berulang. Ima berulang tiap tahun, atau berulang tiap bulan, atau berulang tiap minggu, tiap pekan. Yang ketiga, ada satu ibadah yang dikerjakan tertentu. Itu dikatakan Eid. Acaranya. Barakallahu fikum, tidak disebutkan di sini, tentunya namanya Eid am. Kalau Eid jahiliyah, ibadahnya pada berhala tentunya. Kalau Eidnya kaum muslimin, ibadahnya kepada Allah. Seperti Eid setiap Jumat ada kumpulan manusia, ada hari berulang tiap Jumat, ada acaranya yaitu salat Jumat, maka itu Eid, Eidul Usbu', hari raya mingguan, pekanan. Demikian pula Idul Adha dan Idul Fitri, kedua-duanya juga sama, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia, keramaian. Kemudian yang kedua, ada hari berulang tiap tahunnya dan ada acaranya, ibadah, yaitu salat Eid. Ada yang diiringi kurban, ada diiringi dengan zakat fitrah. Barakallahu fikum. Kalau Idul Jahiliyah, berarti acaranya acara jahiliyah. Ada penyembahan pada berhala, ada sesajen-sesajen, ada kurban-kurban, ada berbagai macam apa yang mereka kerjakan. Wal muradu bihi huna, yang dimaukan di sini adalah al-ijtima'ul mu'tad, perkumpulan yang biasa terjadi. Dari ijtima'ul jahiliyah, ijtima' ahlil jahiliyah, perkumpulan orang-orang jahiliyah. Fal'idu yujma' umuran minha, maka yang namanya Eid terkumpul padanya beberapa perkara. Yang pertama, yaumun a'id, hari berulang. Kayaumul fitri wa yaumul jum'ati. Wa minha ijtima'un fih, padanya ada perkumpulan manusia, keramaian manusia. Wa minha a'malun tatabba'a dzalik. Di sana ada amal yang mengikutinya. Ini barakallahu fikum. sebagaimana dinukil oleh beliau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida Shiratal Mustaqim dan dalam kitab lainnya, berapa kali beliau menceritakan tentang masalah Eid. Qul inna a'udzubikumullah. Wa qad yahtassu al-'id bi makanin bi'ainihi. Dan kata Eid dalam bahasa Arab kadang makna dari amalannya, kadang makna dari harinya, kadang makna dari acaranya. Harinya, acaranya, atau tempatnya. Ini jadi masalah. Sehingga harus lihat siyakul kalam, lihat konteksnya. Kalau ra'aitu 'idan, sebagai nama apa itu idnya? Aku melihat 'id. Sebagai nama acara, aku melihat keramaian orang. Tetapi kalau dikatakan ataitu al-'id, aku mendatangi al-'id, mendatangi tempatnya, tempat perayaan. Kalau jaa ghadan al-'id, apanya? Harinya. Akan datang besok hari 'id, hari raya. Berarti kalimat 'id kadang-kadang menunjukkan harinya, kadang-kadang menunjukkan acaranya, kadang-kadang menunjukkan makan, tempatnya. Wa qad yahtassu al-'id bi makanin bi'ainihi, maka kadang-kadang dikhususkan kata 'id untuk tempat bi'ainihi. Wa qad yakunu mutlaqan, kadang-kadang mutlaqan. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma 'idan, maka semua itu bisa dinamakan 'id. Keramaiannya dinamakan 'id. Tempatnya dikatakan 'id. Harinya dikatakan hari 'id. Tempatnya dikatakan tempat 'id. Fal zamanu, maka waktunya, seperti ucapan Nabi SAW fi yaumil jum'ah, tentang hari Jumat. Inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan. Sesungguhnya hari ini Allah jadikan bagi kaum muslimin sebagai 'id. Berarti 'id dengan makna hari. Waktunya untuk keramaian ibadah. Wal ijtima'ul a'mal, adapun 'id bermakna kumpulan manusia, seperti ucapan Ibn Abbas, syahidtul 'ida ma'a Rasulullah SAW. Aku menyaksikan 'id bersama Nabi SAW. Maksudnya menyaksikan acaranya, keramaiannya. Sedangkan 'id kalau bermakna tempat, ka qawlihi, seperti ucapan Nabi SAW, la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Artinya sebagai tempat 'id. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Wa qad yakunu lafdhul 'id isman li majmu'il yawmi wal 'amal fi. Tetapi kadang-kadang pula 'id menjadi nama buat semuanya. Harinya dan kumpulannya dan amalannya. Dan itu yang paling sering dipakai untuk kumpulan tiga-tiganya. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar masuk ke rumahnya dalam keadaan ada dua budak perempuan yang sedang apa? Memukul duf, menyanyi-nyanyi pada hari raya. Maka Ibn Abbas marah dan menyatakan ma hadza sautu syayatin, atau dikatakan dengan seruling syayatin. Apa ini? Ada seruling syaitan di rumah Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Da'huma ya Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Fa inna li kulli qaumin 'idan, karena setiap kaum punya 'id. Baik. Apa yang dimaksud dengan 'id dalam kalimat ini? Acaranya, harinya, atau kumpulan manusianya? Ketiga-tiganya. Da'uma ya Aba Bakar, biarkan dia wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya setiap kaum punya perayaan. Punya perayaan, punya hari yang berulang, yang ada acara di sana, ada keramaian dan kegembiraan, itu setiap kaum punya. Dan ini adalah idnya kita. Idul Adha, Idul Fitri. Dan ini diantara dalil dari para ulama yang berpendapat bolehnya memukul duf genderang atau sejenis genderang di hari raya dan tidak yang lain, hanya duf. Kalau dikatakan di sini dengan istilah marawis, tahu marawis? Nah, itu namanya duf. bukan genjering ya, beda lagi. Ya mirip genjering, tapi ini ada tambahan begini-begininya. Ini sudah lain. Soalnya suaranya sudah berbeda. Nah, Allah Taala a'lam bis-shawab. Halunaka soal ada pertanyaan? Tafadhal. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa orang tadi kekal dalam neraka. Tidak ada. Artinya, wallahu ta'ala, kalau dia berkurbannya dengan niat qalbiyan, dengan akidah yang akhirnya syirik, dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak demikian, bisa jadi dia tidak kekal dalam neraka. Kalau bukan i'tiqadiyan. Paham ya? Adapun masalah udzur, ini jelas-jelas ada udzur. Apakah al-udzru bil jahli, udzur dengan kebodohan, atau udzur karena keterpaksaan, atau udzur karena dipaksa? Beda ya keduanya. Kalau terpaksa itu dalam keadaan darurat. Darurat. Kalau dipaksa itu diancam. Seperti yang tadi. Kalau dia dalam keadaan diancam dan ancamannya ancaman serius, terbukti dengan tanda-tandanya dan korinah-korinahnya, maka itu jadi udzur. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar ibn Yasir. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya. Bagaimana bapaknya dan ibunya dibunuh. Ibunya ditusuk dengan besi panas yang membara dari mulutnya sampai tembus ke kemaluannya. Bapaknya kakinya yang satu diikat satu kuda dan kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian kuda itu dipacu kedua-duanya ke arah yang berbeda. Maka terbelah dua badannya. Maka Ammar melihat bahwa ini perkara yang tidak main-main. Sehingga dia kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, Ammar dipenuhi keimanannya. Min mafraq ra'sih, dari mulai ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya, kata Nabi. Dia dipenuhi dengan keimanan. Kemudian turun ayat Allah SWT, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barakallahu fikum. Kalau ancaman-ancaman kosong, belum ada bukti, itu tidak menjadi udzur. Enam. Apalagi ancaman-ancaman yang bukan ancaman pembunuhan. Lebih jauh lagi. Tidak menjadi udzur. Untuk melakukan perkara-perkara yang demikian, yang syirik, yang haram. Enam. Ada lain? Orang tadi, dalam keadaan lebih memilih keimanan, dan itu boleh. Walaupun dia punya udzur. Paham ya? Dia punya udzur. Kalau dia menganggap terpaksa, bisa. Tetapi karena dia dalam keadaan lebih memilih keimanannya daripada kesyirikan, dia rela mati, maka dia masuk surga. Akan dibahas sebentar lagi. Insyaallah, yang jelas ada. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kalau ternyata pernah ada berhala, ternyata pernah ada perayaan, maka batalkan. Dan kafaratuhu kafaratu yamin. Tebusannya adalah sama dengan sumpah. Yaitu berpuasa 3 hari. Baik, jazakumullah khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.